شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang mulia berupa Allah mengenalkan kepada kita Islam dan Sunnah. Yang kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertakwa kepadanya. Dikarenakan ketakwaan tersebut adalah merupakan dasar dan asas untuk meraih segala bentuk kebajikan. Baik meraih ilmu agama yang bermanfaat ataupun juga dalam rangka untuk mendapatkan rizki yang mubarakah ataupun kehidupan yang berbahagia di dunia maupun di akhirat, sebabnya semuanya adalah ketakwaan. Dan itu merupakan konsep yang sudah kita tetapkan dan kita ketahui bersama. Akan tetapi kita menyadari ternyata perjalanan dalam rangka untuk mengaplikasikan ataupun merealisasikan ketakwaan kepada Allah ternyata begitu banyak rintangan dan godaan. Yang mana rintangan-rintangan tersebut akan menjadi betul-betul menjadi penghalang yang bernilai bagi mereka orang-orang yang memiliki penyakit hati. Baik yang terkait penyakit hati dengan syahwat duniawi, wanita dan lain sebagainya, sehingga mereka akan berat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah kisahkan kisah tersebut di dalam surat Al-Qasas, di mana orang-orang yang mereka menghamba kepada dunia, mereka berat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, "Lau nattabi'ul huda ma'aka lanutakhattafanna min ardina." Dan seandainya kami mengikuti petunjuk bersama engkau, yakni para rasul, ajaran para rasul, lanu takhattafanna min ardina, kami akan dikucilkan, diasingkan, dan disempitkan penghasilannya di negeri kami. Mereka adalah orang-orang yang terkena penyakit syahwat, sehingga enggan untuk mengikuti agama ini ataupun sunnah Rasulullah disebabkan karena syahwat duniawiyah. Dan sifat mereka dibeberkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Ta'isha Abdul Dinar, Ta'isha Abdul Dirham, Ta'isha Abdul Khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Rasulullah mensifatkan hakikat sifat mereka. Celaka mereka hamba-hamba uang-uang emas, hamba uang perak, yaitu hamba dunia, yang nilai ukurnya adalah duniawi. Celaka mereka, celaka pula orang-orang yang menghamba kepada pakaian-pakaian yang bagus, baik dari kain bludru ataupun yang lainnya. Yang sifat mereka ini, in u'tiya radiya, kalau mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ridho. Ngaji, kalau didapatkan keinginan dunia yang dia cari, ridho. Semangat terus naik. Naun wa illam yu'ta sakhita, kalau tidak mendapatkannya barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah lari. Benci murka. Inilah sifat ahli dunia. Sehingga mereka yang pertama karena terkena sifat syahwat, penyakit syahwat. Dan yang kedua ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang yang ingin bertakwa barakallahu fikum diuji dengan adanya penyakit syubhat. Penyakit syubhat bersamaan dia telah meyakini bahwasanya barakallahu fikum yang paling benar adalah ajaran yang dibawa oleh para rasul. Dan telah sepakat bahwasanya jalan menuju surga jalannya para rasul, akan tetapi datang kepadanya kerancuan-kerancuan. Sehingga dia pun terbawa dengan hal yang demikian. Disebabkan karena kesombongan hatinya. 6. Merasa dirinya mampu dan lebih tahu. Atau merasa karena barakallahu fikum orang tersebut merasa lebih tinggi sehingga egonya tidak mau dikalahkan. Walaupun hatinya merasa yakin yang benar ajaran Rasul. Sehingga hal tersebut pula menghalangi Fir'aun dan bala tentaranya. Dikala mereka tidak mau menerima ajakan Nabi Musa dan Harun alaihimassalam, maka Allah sifatkan mereka wajahadu biha dalam surat An-Naml 13. Maka mereka pun menentang apa yang dibawa oleh Rasul. Wastaiqonatha anfusuhum, dalam keadaan hatinya meyakini itulah yang benar. Dan inilah yang dialami oleh mereka para hizbiyun. Mereka meyakini bahwasanya konsisten dan komitmen di atas sunnah Nabi itu memang itu yang benar. Hanya saja, nah inilah demikian datang syubhat-syubhat. Kalau mereka diajak, bukankah yang namanya gambar itu haram? Iya. Tapi kan kalau kita berdakwah lewat gambar kan lebih mengena, gitu ya. Membawakan fatwa-fatwa para ulama yang isinya manipulasi diputus-putus. Nah, membawakan fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menyatakan kalau begitu seorang yang menggambar itu bagaikan yaitu dengan alat gambar seperti orang yang memfotokopi. Apakah dikatakan tulisan yang keluar dari fotokopi tulisannya tukang fotokopi atau tulisannya si penulis? Tulisannya si penulis. Dengan demikian kalau kita dengan alat fotografi, cret, ini bukan gambar, bukan kita yang membuat orang ini, namun Allah yang menciptakan. Sehingga bukan termasuk gambar. Berhenti di sini. Padahal kalau kita kembali ke kitab beliau Al-Qaulul Mufid, beliau melanjutkan, akan tetapi apakah para ulama membolehkan atau tidak, halal atau haram, diputus yang ini. Diputus yang ini. Maka beliau merinci dengan perincian yang kembalinya sama seperti ulama yang lain. Kalau dia memfoto dalam rangka untuk diabadikan sebagai kenang-kenangan atau dalam rangka yang lainnya, bukan karena sifatnya darurat, maka ini haram hukumnya. Nah, kalau sifatnya mereka mengatakan bahwasanya ini adalah karena demi identitas pribadi, apakah itu KTP, apakah itu paspor, apakah itu akte, misalnya demikian, apakah itu surat nikah, apakah itu yang lainnya, ijazah dan sebagainya, maka ini masuknya dalam kategori darurat. Terpaksa. Wal ismu al-alaman al-zamah. Bahwasanya dosanya ini dikenakan kepada orang yang mewajibkannya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini lihatlah. Mereka sesungguhnya meyakini. Kalau ditanya apa hukum gambar? Haram. Tapi kan syubhat. Lah inilah. Seorang dikala mereka barakallahu fikum mau mengikuti al-haq, ternyata datang syubhat-syubhat yang banyak. Sehingga kadangkala mereka sesungguhnya hatinya menginginkan baik, namun karena syubhat tersebut akhirnya terlewatkan. Maka bagaimanakah seorang selamat dari hal yang demikian? Kembalinya kepada dua perkara. Adalah bersabar di dalam meniti jalan siratal mustaqim ini. Menerima apa yang Allah bagiankan, tetapkan sebagai bagian kita. Sehingga kita pun akan menjadi qanaah, kaya hati kita. Dan yang kedua, barakallahu fikum, adalah orang tersebut senantiasa yakin dengan ilmu agama, yakin dengan kebenaran syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keyakinan yang pasti tersebut tidaklah bisa diraih melainkan dengan ilmu, maka dia pun belajar. Terus belajar istiqomah di majalisul ilmi, maka dengan demikian dia akan meraih kesabaran dan keyakinan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai firman Allah Ta'ala, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka manusia, kami jadikan sebagai pemimpin-pemimpin di dalam agama. Disebabkan yaitu tatkala yang mereka mampu untuk mengarahkan kepada hidayah, tokoh-tokoh dalam agama yang yahduna bi amrina, bisa mengarahkan, menunjukkan kepada manusia betul-betul syarat Allah yang murni. Nah, kapan itu? Lama sobaru, tatkala mereka bersabar. Mau bersabar, wakanu bi ayatina yukinun, dan yakin dengan janji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekhul Islam, bil ilm bil bisabri wal yakin tunalu imamatu fiddin, dengan kesabaran dan keyakinan seseorang atas kebenaran yang dia ikuti yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama. Itu yang diminta oleh setiap manusia tatkala dia berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah yang mereka pimpin. Kapan itu bisa diraih? Dengan sabar dan yakin. Keyakinan dikala tidak bisa diraih kecuali dengan belajar ilmu agama, maka belajar ilmu agama. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita pun mohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan sifat kesabaran dan ditambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga akan mengokohkan keyakinan kita dan kaki kita untuk berpijak dan meniti jalan siratul mustaqim ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini, termasuk di antara ilmu yang harus kita pelajari adalah yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehalalan dan keharaman. Maka di antaranya adalah perkara tentang darah yang keluar dari kaum wanita, perkara haid, di mana Allah telah menerangkan di dalam ayatnya, dan Rasulullah telah menjabarkan di dalam sunnahnya, dan para ulama telah menerangkan, memberikan penjelasan-penjelasan tentang maksud daripada ayat dan juga hadis-hadis tersebut. Yang kemarin telah kita, dalam pembahasan yang dahulu, telah kita ketahui bahwasanya yang namanya haid tidaklah ada batasan waktu tertentu ataupun usia tertentu. Dikarenakan Allah Ta'ala alaqal hukmi bil wujud, dikarenakan Allah mengkaitkan hukum itu adalah dengan adanya darah yang keluar. Dan haid merupakan tabiat yang Allah tetapkan kepada banati Adam, yaitu kaum wanita dari kalangan keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga sesuatu dikatakan haid apabila keluarnya adalah dalam dengan sebab tabiat, bukan karena adanya kecelakaan, luka, ataupun juga melahirkan. Ini bukan. Namun karena tabiat. Yang ini merupakan kudrah seorang wanita. Dan yang penting bagi kita adalah mereka wanita terkena haid, terkena padanya hukum-hukum. Yang ini harus diketahui oleh wanita itu sendiri dan juga oleh para kaum laki-laki. Kenapa demikian? Karena seorang wanita jelas mempelajari haid karena ini berkenaan dengan dirinya. Adapun kaum laki-laki kenapa harus mempelajari dan mengetahui tentang haid? Karena nanti wanita haid adalah tidak boleh atau tidak halal bagi suaminya untuk mendatanginya dikala sedang haid. Sehingga dia harus mengetahui apa sifat dan bentuk haid tersebut. Jangan sampai dikala dia tidak menyadari, maka dia menjadikan melanggar hukum Allah. Bisa terjatuh kepada dosa besar, bahkan kadangkala mengantarkan kepada kekufuran. Kenapa demikian? Diterangkan para ulama, Dikala Allah Ta'ala berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhi oleh kalian, hindari kaum wanita untuk didatangi ketika dia sedang haid. Kalau sampai dia menabrak, melanggarnya dengan sebab menghalalkan dengan perkara yang akan datang nanti, maka orang tersebut, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, bisa kufur dengan sebab menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau dia terjatuh kepada dosa besar dikarenakan syahwat yang begitu meluap, kemudian dia melakukannya dengan meyakini itu adalah perbuatan dosa, maka ini adalah dosa besar. Dosa besar. Tidak sampai dengan kafir. Kok bisa demikian? Inilah perkara yang akan kita bahas di siang hari ini. Perkara tawari. Hal-hal yang muncul. Ataupun kejadian-kejadian yang dialami oleh wanita haid. Nah, kejadian-kejadian yang dialami oleh wanita haid. Kalau kemarin, kita telah mengetahui ternyata wanita haid, ini kembalinya kepada individual, masing-masing. Karena tidak ada batasan tertentu dari syariat. Baik waktu, masa haidnya, ataupun juga usia permulaan dan akhirnya. Maka kembalinya kepada individu masing-masing. Yang penting tidak lagi keluar darah. Hanya saja ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, darah haid disifatkan di dalam syarat ini ada 4 macam. Darah haid kadangkala berwarna aswad, hitam. Kadangkala berwarna humroh, yaitu humroh, merah, kemerah-merahan. Kadangkala warnanya adalah sufroh, kuning-kuningan. Kadangkala adalah kudroh, warna kuning dan warna merah antara itu. Kadangkala seorang dikala tidak mengetahui, oh warnanya sudah tidak merah kok. Bahkan wanita kadang demikian. Berarti sudah suci, masih haid dia. Lah inilah tawari, kejadian-kejadian yang dialami wanita tatkala haid. Apakah dia masuk hukum haid atau bukan? Nah, maka itu kembali kepada individu masing-masing. Namun kembali lagi, ini merupakan ilmu yang sangat penting yang wajib dipelajari oleh mereka kaum wanita secara lebih ditekankan dan juga kepada kaum laki-laki. Kenapa? Untuk menghindari tadi. Taunya sudah kok enggak keluar darahnya, padahal masih ada warna kuning cairan ya. Berarti sudah enggak haid. Akhirnya dia labrak. Naudzubillah min dzalik, terjatuh kepada ima dosa besar, ima perbuatan kekufuran. Kalau sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan sebab kebodohan. Masyiral ikhwa wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah meneruskan risalah beliau pada pasal yang ketiga, halaman 8 yang membawa fotokopiannya, adalah pembahasan mengenai al-faslu fit tawari alal haid, kejadian-kejadian yang muncul pada wanita haid. Wanita haid. Yang pertama, ziyadatun au naqas, kadangkala tambah masa haid atau kurang masa haidnya. Seorang wanita dalam kebiasaan dia haid 6 hari atau 7 hari. Tiba-tiba kali ini kok sampai 8 hari belum selesai ya. Ini haid atau istihadhah? Dia tidak akan tahu. Nah, kadangkala kurang, tiba-tiba 5 hari kok sudah berhenti ya, padahal biasanya 6 atau 7 hari. Lah ini kejadian yang demikian. Apakah dia harus menunggu sampai dengan genap 7 hari baru melakukannya? Lihatlah. Kalau dia tidak mengetahui ilmunya, padahal para ulama menghukumi segala sesuatu dengan wujud adanya darah. Dia melakukan sholat Allahu Akbar, ternyata barangkali ada di sana menganggap, oh harus dikenapkan 7 hari. Atau dia menyangka harus dikenapkan, akhirnya dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, ini demikian. Ini wanitanya. Adapun laki-lakinya tadi bokora seranta ya. Demikian barakallahu fik. Jadi di sini diterangkan oleh beliau, ziyadah au naqsun, yaitu nambah ataupun berkurang. Dicontohkan, misal antakuna adatul mar'ati sitata ayyam, Seperti seorang wanita misalnya punya kebiasaan 6 hari. Fayastamir robihadamu ila sab'ah. Tiba-tiba kali ini kok 7 hari masih ngalir ya. Nah demikian. Ya. Autakuna adatuha sab'ata ayyamin fatathuru lisittah. Atau sebaliknya, kebiasaannya 7 hari namun 6 hari sudah berhenti tiba-tiba. Apakah saya sholatnya harus nunggu 7 hari atau langsung sholat sekarang? Ini gambarannya demikian. Maka kata beliau, ini yang pertama. Kata beliau, permasalahan yang kedua. 6. Taqaddumu aw ta'akhur. Yaitu, dia itu maju waktunya atau mundur. Biasanya, contohkan di sini, misal antakun adatu fi akhir syahrin. Biasanya orang tersebut haid pada akhir bulan. Kalau sudah tanggal 21, itu baru haid. Kok ini tiba-tiba dia melihat fatarul haidu fi awalihi. Tiba-tiba baru tanggal 15 kok haid ya. Tanggal 10 kok haid. Keluar darah ini apa ya? Padahal baru 21, selesai 30. Baru, 10 hari. Baru 15 hari. Harusnya enggak demikian. Harusnya kalau sudah 20 atau 21 hari, baru dia haid. Ini kok demikian ya? Kenapa ini? Nah, haid bukan ya? Nah, maka dia akan membahas demikian. Barakallahu fikum. Atau taqaddum. Ya demikian, kadangkala di akhir, kadangkala belakang. Au takunu adatuha fi awali syahrin fatarahu fi akhiri. Sebaliknya, kadangkala kebiasaannya di awalnya, tiba-tiba ini terlambat. Terlambat bulan. Kan demikian. Ya. Maka faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi hadaini naw'aini. Para ulama, dua permasalahan ini telah berselisih pendapat. Kalau maju bagaimana, kalau mundur bagaimana, permasalahan. Kalau dia berhenti sebelum waktu biasanya, atau bertambah dari waktu yang biasanya, bagaimana permasalahan yang lain? Dua permasalahan ini para ulama berbeda pendapat. Apakah dia haid atau bukan? Maka Syekh memberikan solusi yang gampang dulu. Wassoab dan yang benar. Ini kita pegang dulu. Dan yang benar, annaha mata ro'atid damma fahiya haid. Kapanpun wanita tersebut melihat adanya darah, maka itulah darah yang haid. Darah haid. Darahnya darah haid. Wa mata tahurat minhu fahiya tahirun. Kalau sudah suci dari darah tersebut, sudah berhenti. Nah, baik dengan ijfaf, baik dengan dia caranya memasukkan kain. Nah, ke tempat haidnya kemudian dikeluarkan, oh sudah kering ini, enggak ada apa-apa. Berarti sudah berhenti. Nah, maka dia itu sudah suci. Sawa'un zadat an adatiha am naqasat. Sama saja bertambah dari kebiasaannya ataupun berkurang. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ataupun para ulama yang lainnya, para fuqaha dan yang lainnya, athibba sekaligus, hal ini diantara sebabnya karena adanya penggunaan alat kontrasepsi. Satu. Baik bentuknya pil, ini yang lebih mempengaruhi. Ya. Sehingga kadang akan bisa merubah siklus daripada kebiasaan seorang wanita. Atau diantaranya pula seorang sebaliknya. Yaitu meminum pil penahan haid. Pil penahan haid. Seperti wanita sering ditanyakan kepada para ulama, bagaimana ya saya kalau mau umroh atau haji, waktunya terbatas namun qadarullah visa saya keluar tanggal ini dan itu tanggal haid saya biasanya, boleh gak minum penahan haid? Yang penting umroh dulu 3 hari pulang selesai sudah, misalnya demikian. Bagaimana? Kita tanyakan kepada para ulama yang seperti ini, kata mereka tidak mengapa kalau dia itu menggunakan pil penahan haid. Namun seyogianya ditinggalkan. Tadi dengan syarat, dengan anjuran dokter. Dan namun seyogianya ditinggalkan karena ini bisa merubah siklus daripada haidnya dia. Nah, salah satu efeknya. Subhanallah ya. Allah menjadikan hikmah yang sangat bagus ya. ya sudah berjalan apa adanya. Nah itu masya Allah ya. Barakallahu fiik. Nah ini sawa unta qaddamat atau ta'akharat, sama saja maju ataupun mundur, ini selama sudah suci maka dia sudah suci. Wa sabaqa dzikru dalil ala dzalika fil fi'lil fil fasli qablahu. Naam, dan telah lewat penyebutan dalil dalam hal ini pada pasal sebelumnya. Di antaranya firman Allah, Allah meletakkan melarang seorang laki-laki mendatangi wanita yaitu hatta yathurna, sampai mereka suci. Tidak disebutkan sampai 7 hari. Tidak disebutkan sampai dengan usia sekian, tidak. Namun cuma dikatakan sampai dengan suci. Dan Rasulullah mengatakan di dalam hadis, wa idza ra'atid damil haid ya fatrukis shalah, kalau engkau melihat darah haid tinggalkanlah salat. Nah, kalau sudah hilang maka lakukanlah salat. Ini demikian. Jadi di sana tidaklah dikaitkan dengan hitungan bilangan, namun dengan wujud dan adamihi. Haitsu 'alaqa syari'u ahkamal haidi biwujudihi, yaitu tatkala hukum syariat ini mengkaitkan hukum haid itu kalau didapatkan katanya darah. Nah, ini yang pertama. Dua kejadian, dan kita telah mengetahui hukumnya adalah suci, walaupun bertambah, walaupun berkurang, berubah hari ataupun tidak. Nah, namun harus kita ketahui, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, darah haid ini salah satu dari empat. Hitam. Nah, sebagaimana hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh, Rasulullah mengatakan, afa'amad damul haid aswadu, adapun darah haid aswad, hitam. Yu'raf, diketahui oleh si wanita. Atau yu'rif, bisa memberitahukan ini adalah darah haid. Bagaimana? Yaitu munculnya bau yang tidak sedap. Nah, munculnya bau yang tidak sedap, diketahui. Ini darah haid yang pertama aswad, hitam warnanya. Yang kedua adalah humrah, warnanya merah. Warnanya merah. Kenapa demikian kata para ulama? Li'anna aslul launil dam ahmar. Dikarenakan asal warna daripada darah adalah merah. Nah, yang ketiga sufrah, yaitu kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan. Ini demikian. Dan yang ketiga kudrah, yaitu warna antara putih dengan kuning, bening dengan kuning, ataupun juga kuning putih dengan hitam, ataupun kuning dengan hitam. Seperti itu kudroh, warnanya demikian. Dalam dua warna terakhir ini terjadi perincian di antara para ulama yang akan datang nanti pembahasannya. Nah, namun di sini kita mengetahui yang pertama, maju dan mundurnya tidaklah mempengaruhi hukum haid. Yang penting adalah adanya darah atau tidak. Ini yang rajih. Namun di sana beliau membawakan madhab. Wahada madhabu syafi'i. Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Waktaro Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah memilih pendapat ini. Waqawahu sahibul mughni fihi. Ya. Dan juga Al-Imam Ibn Qudamah dari madhab Hanabilah menguatkan pendapat Syekhul Islam ini. Nah, dan beliau membelanya. Waqala, dan beliau mengatakan di antara dalil secara logika. Naam. Pemaparan kata beliau, walau kanatil adatu mu'tabarah, kalau seandainya batasan bilangan adat itu berlaku, bisa dianggap paten. Kalau paten, maka alal wajhil madhkuri fil madzahib, ya. Sebagaimana disebutkan dalam mazhab-mazhab yang lainnya. Nah, disebutkan harus demikian. Mazhab Hanabilah juga demikian, harus 7 hari atau 6 hari. Demikian. Maka la bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati, ini saya Nabi akan menerangkan. Jadi kalau belum 7 hari berarti namanya masih haid. Kalau sudah lebih dari 7 hari bukan haid, akan menerangkan demikian. Kalau memang paten diakui oleh syariat. Namun lamma wasahu takhiru bayanihi, tatkala Rasulullah malah melonggarkan, menundanya, tidak meninggalkan daripada menjelaskan hal tersebut. Itla yajuzu takhirul bayani an waktihi, padahal tidak boleh menunda penjelasan tatkala sedang dibutuhkan. Ya, tatkala sudah dibutuhkan ini tidak boleh ditunda. Maka tentunya ini menunjukkan kembalinya kepada wujud darah. Naam. wa azwajuhu wa ghairuhunna minan nisa'i yahtajna ila bayani dzalika fi kulli waqtin. Dalam keadaan istri-istri beliau dan wanita muslimah lainnya sangat butuh penjelasan mengenai batasan waktu haid. Namun ternyata Rasulullah walam yakun liyaghfal bayanahu. Rasulullah tidaklah meninggalkannya bukan karena lalai, bukan karena lupa, namun karena sengaja. Karena sengaja, kenapa demikian? Karena tidak ada batasan dari syariat. Maka dengan demikian, wa ma ja'anhu sallallahu alaihi wasallam dzikrul 'adah wala wa ma ja'anhu sallallahu alaihi wasallam dzikrul 'adah wala bayanuha illa fi haqqil mustahadhah la ghair. Hanya saja Nabi di sana tidaklah datang dari beliau penyebutan adat kebiasaan, dan demikian pula tidak menerangkan batasan waktu yang pasti kecuali dalam wanita yang mustahabah, supaya membedakan saja. Dibedakan. Idza kanat adatuki, ya. Idza aqbalatil haidatuki, kalau datang adat kebiasaan haidmu, fatruki shalah. Kenapa demikian? Karena dia terus-menerus haid. Terus-menerus keluar darah. Maka sehingga dia berlaku padanya hukum adatnya dia. Hukum adatnya dia. Dan mustahawah, ini ada tiga keadaan. Ya. Istihawah ada tiga keadaan, nanti akan dibahas dalam akhir-akhir dari bab ini. Nah, dari bab ini yaitu pada bab yang kelima insyaAllah nanti akan dibahas tentang keadaan wanita mustahawah. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Oleh karena itu, tatkala dijelaskan oleh Nabi, maka beliau merojihkan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, dan ini merupakan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Naam, adalah disesuaikan dengan adanya darah atau tidak. Naam. Difahami insyaallah sampai di sini? Difahami. Kemudian kejadian yang ketiga. Kejadian yang kedua adalah maju atau mundur. Naam, kejadian yang pertama lebih atau kurang. Kejadian ketiga yang kadang dialami oleh seorang wanita yang haid adalah asufrotun au kudrotun. Munculnya cairan yang berwarna kuning kekuning-kuningan. Ataupun kudroh. Dia enggak kuning, enggak merah. Bercampur antara itu, sekitar-sekitar itu. Nah ya, kadangkala, nah itu demikian. Ya. Ini keluar dari situ. Bagaimana? Bihaitsu taraddam masfara, sebagaimana mereka melihat, kaum wanita melihat darahnya berwarna kekuning-kuningan. Kama iljuruh, seperti luka. Luka terus ada kayak kuning-kuningnya demikian ya. Kalau biasanya kan demikian luka, kalau mau apa ya bahasa kita japah apa ya. Bahasanya orang nggih Mbah napa-napa. Artinya gitu ya. Kalau darah kan biasanya ada terus ada yang kayak getah bening gitu lah ya. Nah itu seperti itu. Namun ini kuning warnanya, ya. Muttasilan bihi qabla tuhri. Maka di sini kesimpulannya dahulu, biar antum nanti tergambar. Para ulama dalam bab ini datang dua hadis. Datang dua hadis. Hadis Fatimah, hadis Ummu Atiyah, yang mereka mengatakan kunna la na'uddu sufrata wal kudrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidaklah menganggap keluarnya cairan kuning ataupun juga yang tadi campuran kuning dengan merah tadi dari farjinya wanita dihitung dianggap sebagai haid. Hadis pertama. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan mu'allaqan. Ini demikian. Kemudian hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau tatkala ditanya tentang orang yang melihat seperti ini ketika haid, bagaimana ya keluarnya sudah enggak merah lagi, sudah kuning. Maka beliau menyatakan la ta'jalna hatta taraina qussatal baydha. Jangan kalian tergesa-gesa menganggap sudah suci sehingga keluar qussatal baydha, yaitu ma'un abiyat, air yang putih bening, yang ini menunjukkan telah selesainya haid, keluarnya dari rahim dengan sebab selesainya haid. Kelihatannya berbeda, ya. Kalau tadi Ummu Athiyah menyatakan tidak, maka disinilah kalau kita dudukan tidaklah berbeda dan tidak bertentangan. Hadis Aisyah ini kata para ulama idza kanat muttasilan, kalau masih menyambung bersinambung dengan haid yang tadi. Nah, haidnya masih haid, belum sampai suci, tiba-tiba masih warnanya sudah berubah kuning ataupun juga tadi kecampur, maka dia tetap masih haid. Kalau hadis Ummi Athiyah di sini adalah ba'da tuhri, orang tersebut sudah selesai, sudah suci, tiba-tiba 2 hari 3 hari keluar lagi, apa ini ya, oh warnanya kuning, ah sudah enggak usah dianggap. Nah, difahami ini ya. Jadi kalau itu oh berarti bukan haid ya, sehingga kalau begitu jangan ragu ya, jangan ragu, laksanakan sholat. Nah, dan boleh ditatangi, ini boleh demikian, lakukanlah puasa demikian, ini barakallahu fikum. Nah, ini kesimpulan yang anu. Maka kita baca perincian beliau barakallahu fikum, lihatlah yaitu yang seperti ini. Maka fahadha inkana fi asna'il haid, kata beliau perinciannya, maka yang seperti ini kalau terjadinya di masa haid, aw muttasilan bihi, atau masih menyambung di tengah-tengah masa haid, biasanya 7 hari, baru 3 hari kok warnanya kuning ya, dilihat warnanya dengan kain kok sudah enggak merah, enggak hitam lagi juga, namun sudah kuning atau kayak kecoklat-coklatan ya, difahami ini ya, oh berarti masih haid yang seperti ini ya. Bahkan nanti rutubah sekedar basah juga dianggap masih haid. Nanti akan datang permasalahan yang kelima ya, karena masih di hari haidnya dia. Barakallahu fik, paham ini ya. Nah, ini demikian bahwasanya ini kalau masih di tengah haid atau bernyambung dengannya, qoblatu rifahwa haidun, ini dianggap haid. Maka tusbitulahu ahkamul haid, ditetapkan pada wanita tersebut hukum-hukum haid. Tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak al-mushaf tadi demikian ya, tidak boleh membaca Al-Quran, nah, dan tidak boleh didatangi. Sudah lewat kemarin ya. Kemudian wa in kana ba'da tuhri falaysa bihaid, kalau sudah suci tadi kita katakan pernah suci tiba-tiba muncul lagi, maka bukan haid, sudah bukan haid, walaupun warnanya coklat, waktu warnanya kudroh macam demikian, warnanya kemudian saya itu buta warna ya, tapi intinya demikian ya, artinya kalau antum para abah perhatikan ya, nanti kalau keluarga haid sambil dipelajari, artinya gitu ya, ini untuk ilmu maksudnya itu ya, dilihat kayak apa sih, oh ternyata seperti ini, dulu ketika kita belum berkeluarga gak paham, digambarkan ya, artinya demikian. Namun ini maksudnya pengalaman ya, supaya antum bisa mensifatkan kepada orang, demikian ya. Namun jangan saben-saben, cukup sekali sudah, sekedar kepengin mengilmui dok, ini demikian ya. Nah ini demikian, oh sudah ternyata seperti ini, untuk bisa mensifatkan dengan lebih sempurna, maksudnya demikian ya. Nah ini demikian barakallahu fikum. Maka di sini kalau warnanya sudah demikian tergambar insyaallah, maka tidak lagi dianggap haid kalau keluarnya setelah suci. Barakallahu fik. Maka di sini liqali Ummi Athiyah, berdasarkan ucapan Ummu Athiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap keluarnya cairan kuning ataupun yang kudroh, campuran kuning dengan merah atau putih dengan merah setelah suci dari haid, kami anggap sebagai haid. Sudah tidak disepelekan, tidak dipulihkan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dan dikeluarkan pula oleh Al-Imamul Bukhari tanpa adanya lafad ba'da tuhri, setelah suci. Lakin akan tetapi tarot jamalahu biqaulihi, beliau membuat tarjamah, dan ini merupakan fikihnya Bukhari. Bab-bab yang ada dalam Sahih Bukhari itulah kesimpulan Imam Bukhari dengan hadis. Nah, beliau mengatakan babus sufroh wal kudroh fi ghairi ayyamil haid. Bab tentang sufroh dan kudroh selain di waktu hari haid. Nah, bukan di waktu hari haid. Nah, Artinya demi ini kalau keluar bagaimana? Maka membawakan hadis ini menunjukkan beliau merojihkan pendapat tidak dianggap haid. Nah ini demikian. Ini yang pertama. Waqala fi syarhil Fathul Bari, maka dikatakan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yusyiru bidzalika ilal jam'i baina hadis Aisyah al-mutaqaddam fi qaulihi. Beliau mengisyaratkan yang demikian dengan hadis Aisyah yang disebutkan sebelumnya yang tadi. Kalian jangan tergesa-gesa sampai dengan keluarnya qussatul baydha, cairan berwarna putih. Nah, ini keluar di luar hari haid, sudah enggak usah dianggap. Enggak usah dianggap. Ini demikian. Ya. Ini kata beliau menisar kepada hadis Aisyah. Wa fi qawlihi hatta tarayna tahta tarina qussatul baydha. Wa baina hadisi ummi atiyatil madkuri fil bab, dan menggabungkan hadis ini. Bi anna dzalika ay hadis Aisyah. Bahwasanya hadis Aisyah radhiyallahu anha di sana bina dzalika hadis Aisyah mahmulun ala ma idza ra'atis sufrah awil qudrah fi ayamil haid. Ini diberlakukan hadisnya kalau memang melihat sufrah dan qudrah pada hari haid. Nyambung tadi kata Syaikhuddin, masih nyambung. Wa amma ghairuha, adapun selain di hari haid sudah pernah suci berhenti, maka bagaimana? Ala fa'ala ma qalat Ummu Athiyah, berdasarkan apa yang dicatat oleh Ummu Athiyah. Naam, ya. Ini demikian. Ini dihafalkan para ummahat yang punya kitabnya, latihan ngapal pendek. Ummu Athiyah mengatakan kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Pendek cuma itu dong. Kunna la na'uddu. Nah, pendeklah ya. Pendek sekali kalau ditulis enggak sampai satu baris, kalau kertasnya lebar. Kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap cairan kuning ataupun kudroh tadi yang keluar setelah suci ini dianggap sebagai haid. Tidak menganggap sama sekali. Sudah. Oh, berarti kalau ini rawahu Abu Dawud, ya. Wa asluhu fil Bukhari, asalnya dalam riwayat Bukhari. Nah, masya Allah sudah hafal. Hadis Aisyah datang kepada mereka para wanita mengirimkan kain, mengirimkan kain. Jadi orang haid, karena belum mereka mau belajar kepada Aisyah. Coba dikirimkan kainnya ini. Ternyata dilihat masih ada cairannya, warnanya walaupun kuning, karena mereka menganggap haid itu ya kalau nggak hitam merah. Ini sudah kuning warnanya. Kata Aisyah, la ta'jalna hatta taroyina kusotal baydo. Jangan tergesa-gesa, ya. Sabar dulu. Baru 7 hari, baru berapa? Sabar dulu demikian ya. Nah demikian, sabar dulu. Jangan tergesa-gesa, ya. Sampai engkau melihat adanya kusoh baydo. Nah ini demikian, paham di sini? Nah ini demikian. Oh ini kalau tadi diberlakukan. Rawahu al-Bukhari. Riwayat al-Bukhari. Pendek hadisnya. Mulai latihan menghafal hadis. Yang pendek dihafal insyaAllah. Barakallahu fiik. Kata Imam Syafi'i, man hafidhul hadis qawiyat hujatuhu. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat hujahnya. Sementara di luar kita musuh-musuh banyak. Musuh-musuh kita banyak. Musuh-musuh orang yang meniti jalan siratul mustaqim banyak. Ahlu syubhat yang mereka memiliki hujah-hujah. Dalil-dalil. Nah demikian ya. Dalil-dalil dan seterusnya. Nah kita punya dalil yang lebih kuat. Nah ini tadi barakallahu fikum. Nah ini barakallahu fik tentang tadi. Sebagaimana hadis Aisyah di sini. Wa hadis wa Aisyah ladzi asyara ilaihi. Hadis Aisyah yang disyaratkan adalah ma'allaqahul Bukhari, yang ditaklik oleh Al-Imamul Bukhari. Qala Aisyah, atau demikian ya. Ini demikian jaziman, namun dengan lafaz yang yakin, artinya sahih. Bukan kila. Kalau kila ini artinya belum sahih, belum tentu, kadang sahih, kadang tidak. Namun kalau qala, Imam Bukhari mengatakan demikian, ini adalah sanadnya mausul di luar. Artinya sanadnya nyambung. Hadis, asalnya kalau mau menyebutkan hadis, hadatsana terus sampai dengan Nabi. Demikian ya. Namun kadangkala Imam Bukhari meringkas, qala Ibnu Abbas. Ini namanya taklik. Kalau beliau meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dengan qala, maka ini yakin beliau. nyambung di luar Sahih Bukhari. Beliau memiliki kitab Adabul Mufrad, beliau memiliki kitab-kitab yang lain, disambungkan oleh yang lainnya juga. Nah, namun kalau beliau mengatakan qila dengan shighah tamrid, qila dikatakan, kalimat pasif, ya, demikian kalau bahasa Indonesianya. Maka ini muhtamal, harus dicek. Harus dicek, demikian. Ini demikian, sehingga yang di dalam Sahih Bukhari semuanya sahih. Nah, barakallahu fik. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat di sini dari Aisyah, anna nisa'a kunna yab'atsna ilaiha bidarajah, bahwasanya kaum wanita mereka mengirimkan kepada Aisyah berupa darajah. Darajah di sini kalau yang belajar mufradat jangan diartikan sepeda, ya. Ini bukan sepeda ini. Darajah di sini kata ulama qit'atun minal kumas, yaitu secarik kain dari kak kumas, dari ya pakaian bekas, nah itulah, pakai dari kain itu ya, secarik kain, sepotong carikan kain. Tentunya paham ya. Mengirimkan kepada Aisyah ini demikian. Yang bagaimana syai'un yatahasya bihi, sesuatu yang bisa untuk menjadikan dia memeriksa. Paham ini ya? Tadi. Al-mar'atu li ta'rifa hal baqiya min asaril haidi syai'un, yaitu supaya alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah. Yaitu mengutus kepada mengirimkan kepada Aisyah secarik kain di mana kaum wanita menjadikannya untuk apa? Sebagai alat cek, ya, alat cek. Ini masih tersisa darah haid atau tidak, bekas haid atau tidak. Maka fiha kirsun ekultun, yaitu padanya ada kurs, ada katun tersebut, fihi sufroh, masih ada cairan kekuning-kuningan. Ya. Nah tadi, apakah ini suci atau belum ya? Kan bingung wanita. Kalau darah haid, kalau enggak hitam, merah. Ini kok sudah kuning? Suci belum ya? Kalau suci saya harus sholat. Namun kalau belum, kalau saya sholat dosa besar. Haid kok sholat ya? Namun kalau sudah suci, saya menganggapnya haid. Wah, saya dosa besar meninggalkan sholat. Wah, sudah. Si malakama ini bagaimana? Ilmu dipelajari. Ilmu dipelajari. Mereka para sahabi ya. Allahul Mustaan. Tapi mereka para